dalam ingatanku. Begitu syahdu tika menyusul kenangan denganmu. Begitu lama pergimu tak kembali, menguntum rindu di atas ranting usiaku. Musim berganti meninggalkan kesan yang mendalam. Aku menerima sebagai satu pengalaman. Oh, sehingga kini tidak mampu untuk ku hindari ingatan padamu terbayang di ruangan mata jernih dan berkaca. Pada siang pekan ku luahkan rasa, mungkin tak siapa yang bakal mengerti. Sehingga kini bersama sunyi melewati hari-hari, ku harungi tanpa dirimu di sisi. tak pernah terlupa. Buatmu selamanya. Langkah demi langkahku susun, jatuh dan bangun tak terbendung. Suka dan duka ku pasrahkan. Satu demi satu menguntung, titik demi titik bercantum, mencari I'm Apakah akan gugur bintang-bintang yang gemerlap terima untuk ku hias malam agar terang di pesisir hatimu nyata dan jelas keaslianmu suka diungkap kekagumanku pada dirimu mestikah ku kuncikan galeri mimpi yang sering terbuka sedangkan ku tak mampu memecahkan tembok depan suanku biarkan masa menguji kita apakah nanti kesudahannya di antara kita. Bukan kupu-kupu yang tersuntik warna kealpaan terpamir indah di bingkai kaca kaku bisu sekadar tontonan misteri menungka arus terlena di muara revolusi mendalam yang tinggal biar seandainya yang kau dengar biar benar yang diucapkan ternyata bukan maksudku, bukan maksudku. Menempuhi kehidupan yang penuh berliku, kenapa cukup lama kau biarkan kekosongan hati tak terisi? Dibenci hanyalah karena aku menghampiri, menyayangimu. Biarlah aku padamkan kepahitan masa silam dan menghampiri. kenang masa yang silam, andai menyakitkan, biarlah berlalu, tak lagi mengganggu. Aku hadirkan diri seikhlasnya hati, demi untuk menghiasi hidupmu yang sunyi. Karenamu jua sanggup ku pertahankan apa saja rintangnya, untukmu ku mengkotakan janjiku. Arah mana kan tak bertanda, dalamnya tak berdasar. Namun yang aku temui, bara itu tiada lagi latar yang sebenarnya, penuh dengan tipu daya. Tiada teman setia, manis berbisa, terpaksa aku terima. Aku rasakan kian terlimpih, ruang legarnya semakin sempit. Debu lembur menyau, jiwa rasa kembau, tak terdaya ku memulih dan berpalu. Saat meniti saat, masanya hampir pasti, arah mana yang harus aku tuju. Seribu dugaan. Begitu terjadi di antara kita, perjalanan yang menguji tak terlawan rasa. Lalu kita tewas di arus yang ganas. Sungguh berat semua ini, tak terdaya lagi untuk mengharungi, melepaskan kau pergi, itu yang terjadi. Mungkin suratan kita hanya di sini. terjadi di antara kita. Perjalanan yang menguji tak terlawan rasa. Lalu kita tewas di arus yang ganas. Sungguh berat untuk menghadapi semua ini. Tak terdaya lagi untuk mengharungi. Melepaskan kau pergi, itu yang terjadi. Mungkin suratan kita hanya di sini, cuma perpisahan. Mungkin membawa hikmah, kau terimalah segalanya dengan reda. Pengalaman kita apa? Dalam jiwa.